untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan memperdalam, membekali dirinya dengan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syar'i sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sehingga dengan itu dalam kehidupannya selalu bernilai ibadah, dalam kehidupannya selalu ada tabungan kebaikan. Karena mau tidak mau, apabila sudah tiba waktunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah manusia akan kembali kepadanya. Apakah persiapannya telah mapan ataupun belum? Naam. Ya, maka ketika kita beribadah selalu dalam keadaan khusyuk, karena Allah Subhanahu wa taala tidak disibukkan dengan pikiran-pikiran yang lain. Kemudian pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Sebelumnya kita telah menyebutkan atau membaca bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Apa-apa yang datang ya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya menyembelih adalah salah satu bentuk ibadah yang harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ibadah menyembelih ini diarahkan, dimaksudkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan syirik akbar, syirik besar, syirik yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyebutkan ayat-ayatnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku karena Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Dan seperti itulah aku diperintah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku orang yang pertama kali berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang disebutkan oleh Abi Thalib, dari Abi Thalib radhiyallahu anhu. Naam, bahwa dia diceritai oleh Rasulullah SAW dengan empat perkara. Di antara perkara itu, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, mendapatkan laknat, dijauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita telah menyebutkan hadis Thariq bin Syihab. Ya, seseorang masuk ke dalam an-nar disebabkan karena lalat. Ceritanya ya dari umat terdahulu, mereka akan menyeberangi suatu daerah atau melewati suatu daerah yang mana daerah tersebut tidak diperbolehkan untuk melewati, melainkan mereka harus menyerahkan, mempersembahkan sesembelihan untuk patung-patung berhala mereka. Maka lewatlah dua orang yang mereka tidak membawa sembelihan. Maka ketika mereka harus melewati kampung tersebut, maka di ujung kampung itu ada penjaga. Maka penjaga-penjaga ini yang menahan mereka dan menawarkan kepada mereka untuk menyembelih. Maka mereka berkata, apa yang kami sembelih sementara kami tidak mempunyai hewan kurban, hewan sembelihan. Maka dia menawarkan, menyembelihlah walaupun hanya seekor lalat. Maka yang satu hanya berusaha untuk mencari lalat, dan lalat mudah untuk didapatkan, mencari, menangkap. Setelah menangkapnya, disembelih lalat itu dan dipersembahkan untuk sesembahan mereka. Lalu dia dilepaskan, yaitu dibebaskan untuk melewati kampung mereka. Tetapi ujung-ujungnya dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya ditawarkan lagi kepadanya untuk menyembelih, dia pun tidak mau untuk menyembelih. Saya tidak akan menyembelih untuk selain Allah. Ya, walaupun seekor lalat. maka dia terus mempertahankan keimanannya. Sehingga karena ketidakmauan dia untuk menyembelih, ketidakmauan dia untuk melaksanakan perintah dari penjaga-penjaga tersebut, akhirnya dia pun dibunuh. Dan ketika dibunuh, maka dia dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah akibat dari orang yang mempertahankan akidah yang benar. Dengan kesudahannya dia mendapatkan jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian kita lanjut bab yang berikutnya. Babu la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi liwarillah. Bab, tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat, ya, di situ yudbahu fihi liwarillah, juga disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyembelih untuk Allah, tetapi tempat untuk menyembelih adalah tempat yang biasa disembelih oleh orang-orang kafir ketika mereka menyembelih atau berkurban. Ya, sembelihannya sudah betul untuk Allah, tetapi tempat untuk menyembelih adalah tempat yang biasa mereka rayakan, tempat yang biasa juga orang-orang kafir mereka menyembelih. Ini pun dilarang. Ah, terlebih lagi kalau menyembelih untuk selain Allah di tempat yang di situ biasa dilakukan orang kafir, lebih keras lagi larangannya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa qaulullah ta'ala la takum fihi abadan lamasin usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ayat tatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. At-Taubah ayat 108. Janganlah engkau menunaikan sholat di masjid itu selama-lamanya. Ya, masjid ini masjid Dirar. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikun. Ya, yang mereka berangan-angan ketika Nabi sholat di masjid tersebut, mereka akan membinasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka membangun masjid. Al-masjid ala taqwa. La masjidun usis ala taqwa. Dan masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan dari awal pertama, itu ahakun antakum afih, itu lebih pantas untuk kamu menunaikan sholat padanya. Dan masjid yang dimaksud adalah masjid Quba. Nah, di situ yang lebih pantas untuk dia menunaikan sholat. Di dalamnya rijal, ada orang-orang yuhibbuna, mereka mencintai ayat toharu untuk membersihkan diri mereka. Dan Allah mencintai orang-orang yang mutahhirin, membersihkan diri mereka. Inilah makar-makar yang dibuat orang-orang kafirin wal munafikin terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan makar-makar mereka ini tidak berhenti sampai sekarang ini. Terus berlanjut sampai yaumul kiamah. Naam. Maka bila mana kita lengah sedikit, ya, maka mereka akan sesegera mungkin untuk mencengkram kita, untuk menangkap kita. Ya, syaitan dan bala tentara tidak akan tinggal diam melihat kebenaran. Ya, mereka akan berusaha, dan syaitan terus berusaha siang dan malam, tidak pernah putus asa. Ya, syaitan tidak pernah putus asa. Dia akan terus berusaha dan berusaha. Maka seandainya urusan ini kita serahkan kepada diri kita masing-masing, maka tentu tidak ada yang mampu. Saking derasnya godaan syaitan, maka kita senantiasa memohon dan meminta kepada Allah agar terus dilindungi, terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita beribadah, Di antaranya ketika kita membaca Al-Quranul Karim, kita diperintahkan untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dariku dan setan yang terkutuk. Naam. Kemudian munasabatul bab li kitab tauhid, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala, kesesuaian bab dengan kitab tauhid, annahu tabi'un lil bab alladhi qablah, bahwa bab ini juga mengikuti bab-bab sebelumnya yang kita sebutkan tadi, ya, menyembeli untuk selain Allah masih berkaitan dengannya. Li'anna alladhi qablahu fihi bayanul hukmi dzabi li ghairillah, karena bab yang sebelumnya itu menyebutkan, menjelaskan tentang hukum menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyebutkan perinciannya. Naam. Wa hadzal babu fihi man'ul wasilah al-musilati ila dzalik wa man'ut tasyabbuhi bi ahlih. Dan bab ini di dalamnya larangan al-wasilah, ya, untuk mencari perantara yang menghubungkan kepada hal itu, ya, yang bisa menyampaikan dia, ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala dari tujuan dia beribadah, di antaranya menyembelih. Dan larangan untuk tasyabbuh bi ahlih, ya, larangan untuk tasyabbuh bil kuffar. Maka janganlah seorang merasa bangga ketika menyamai orang-orang kafir. Dosa. Enam. Mau pakai anting-anting sebelah, bangga. Ya, mau rambutnya dimodel-model, dicet-cet, enam, bangga. Ya, Nabi telah mengancam. Ya, Allah telah mengancam kepada kaum muslimin yang dia senantiasa meniru baik pakaiannya, pergaulannya, akhlaknya, dan yang lain-lainnya. Kemudian yudzbahu fihi liwairillah, disembelih di tempat itu untuk selain Allah, ai uidli dzalik wa kusla min ajlih, yaitu dipersiapkan di tempat itu memang tujuan untuk menyembelih selain Allah dan dimaksudkan karenanya. Kalau mereka meyakini bahwa di tempat itu ketika menyembelih, ya, meyakini bahwa akan mendatangkan berkah umpamanya dari para jin-jin, naam, atau dari tujuan-tujuan yang lainnya. La takum fihi abadan fihi, jangan engkau menunaikan sholat di dalamnya. La tusalli fi masjid dirar, jangan engkau sholat di masjid ad-dirar. Jangan. Ya, Allah sudah menegur nabinya alaihi salatu wasalam, jangan sholat di masjid dirar, tapi sholat di masjid yang dibangun di atas ketakwaan sejak awalnya, itu lebih pantas, lebih berhak. La masjidin usisa, ya, masjid yang dipondasi atau dibangun itu bunia, dibangun ala taqwa, di atas ketakwaan, ala ta'atillah wa rasulih, yaitu di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Naam. Ini takwa. Al-mutahhirin, yaitu alladzina yattatahharuna minal anjas al-hisiyah wal ma'nawiyah. Al-mutatahhirin atau al-mutahhirin, yaitu mereka yang membersihkan diri, membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran, dari najis-najis al-hissiyah, yang hissiyah, yang bisa kita lihat, ya, kotoran manusia yang najis-najis, atau kotoran maknawiyah berupa kesyirikan, ya, dibersihkan berupa kesyirikan yang menancap, yang berada dalam hati, dalam kalb. Ini al-mutahhirin. Kemudian Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global ayat ini. Alladzina yatatahharuna minal anjasil hissiyah. Naam. Yanhallah subhanahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam anis salati fi masjid dirar alladzi banahul munafikun madaratan. Allah subhanahu wa ta'ala mencegah. Allah subhanahu wa ta'ala melarang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di masjid dirar. Di masjid dirar. Yang masjid itu dibangun oleh orang-orang munafikun. Mereka membuat makar. Ya, itulah munafikun. Menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Biar Rasul cinta kepada mereka. Biar Rasul mau mengikuti mereka. Ternyata di balik itu ya, ada keinginan-keinginan mereka yang busuk. Ada keinginan-keinginan mereka yang rusak untuk mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. La masjidil Quba'an. Naam. Wa kufran billah. Maka tunaikanlah sholat itu di Masjid Quba. Yang mana pada awal dibangunnya memang ya di atas takwa Allah. Wa kufran billah wa rasulih. Wa talabu minar rasul ayyusalli fih. Yang mana orang-orang munafikun ini mereka telah kufur kepada Allah sekalipun kelihatannya mereka sholat ibadah. Kelihatannya persis seperti kaum muslimin, mereka beribadah. Tetapi Allah lah subhanahu wa ta'ala yang membongkar hati-hati mereka. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan kebusukan, kerusakan. Apa yang ada pada hati-hati mereka. Naam. Mereka kufur kepada Allah. Kufur kepada Rasulnya. Dan mereka meminta menuntut kepada Rasul. Agar Ar-Rasul SAW sholat di masjid yang mereka telah membangunnya. Yang disebut tadi Masjid Dirar. Meminta kepada Nabi agar dia bisa sholat di situ. Nah, atau mungkin seperti sekarang, seperti pemimpin-pemimpin biasa meresmikan ya bangunan ini, bangunan itu. Jadi Nabi diminta ya istilah untuk meresmikan. Tetapi di belakangnya ada makar. Liyattakhidhu min dhalik hujjatan yubarriruna biha amalahum wastaruna biha batilahum. Agar dengan itu mereka menjadikan hujjah, menjadikan sebagai alasan bahwa dengan amalannya itu juga bagus, juga baik. Ya, amalan-amalan mereka. Ya, bahwa amalan mereka itu baik. Dan mereka menutup-nutupi kebatilan mereka. Ya, kebatilannya ditutupi. Jadi tampak-tampakan kebaikan. Yastatirun, wastarun, menyembunyikan ya dengan amalan mereka itu kebatilan-kebatilan mereka. Fa wa'adahum sallallahu alaihi wasallam ay yaf'ala ma talabu wa lam ya'lam qasdahum as-sayyi. Maka Ar-Rasul SAW menjanjikan kepada mereka untuk menunaikan apa yang mereka minta. Jadi Nabi minta untuk sholat di masjid mereka. Nabi tidak mengetahui kalau mereka memiliki tujuan yang tidak baik. Maka dari sini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi juga tidak mengetahui perkara gaib. Kalau tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid Dirar, Nabi akan dibinasakan. Dia enggak tahu kalau di situ mau dibinasakan. Maka sungguh orang-orang yang mengaku dirinya mengetahui perkara gaib dari kalangan kuhan, dukun-dukun, tukang sihir adalah suatu kekufuran. Nabi sendiri tidak tahu kalau masjid itu dibangun untuk menjebak beliau. Fanahahumullah an dzalik. Ternyata Allah yang mengetahui maksud mereka, maka Allah melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jangan salat situ. Karena ada tujuan mereka yang busuk, tujuan mereka yang tidak baik. Wa hasahu ala salati fi Masjid Quba. Justru Allah menganjurkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk tetap salat di Masjid Quba. Alladzi buni ala tu'ati rasulih, yang mana dibangun di atas ketaatan kepada dan rasulnya. Aw fi masjidhi sallallahu alaihi wasallam, atau di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ala ikhtilafin bainal fasirin fi dzalik. Ada sedikit perbedaan, perselisihan di antara mufassirin. Apakah di Masjid Quba atau di Masjid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma asna ala ahli dzalik al-masjid bita tahhurihim min asyirki wan najasat wallahu yuhibbu min hadhi sifatuh. Kemudian ya, di sini ada pujian kepada orang-orang yang di masjid tersebut yang mereka membersihkan jiwa-jiwa mereka, baik ya kotoran itu kotoran batin yaitu ma'naviyah berupa syirik keyakinan, ataupun kotoran hissiyah ya kotoran yang biasa dipandang najis, dibersihkan. Dua-duanya dibersihkan, dan Allah mencintai sifat-sifat ini, ya Allah mencintai sifat-sifat ini. Kemudian munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab. Ya, hiya qiyasul amkinah al-ma'dati li dhabhi ghairillah al-masjid alladhi uidda li ma'siyatillah fi man'i ibadatillah fi. Ini qiyas tempat, menyamakan tempat yang dipersiapkan untuk menyembelih selain Allah dengan masjid yang dipersiapkan untuk maksiat kepada Allah, ya, di dalam mencegah beribadah kepada Allah di dalamnya. Dan dikiaskan tempatnya sama, ya, ketika menyembelih di tempat orang-orang kafir tidak boleh, maka dikiaskan dengan masjid. Yang masjid itu ternyata dibangun untuk maksiat kepada Allah, yaitu untuk membinasakan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Situ kiasnya. Nah, disamakan. Fa kama anna hadzal masjid la tajuz as-salatu fi rillah. Sebagaimana bahwa masjid ini tidak dibolehkan untuk salat padanya karena Allah. Ya, enggak boleh. Fakadzalika hadzal maudi alladzi uidda lidzhabi fi lighadah, demikian pula tempat yang disiapkan untuk menyembelih selain Allah, la yajuz dzabu fi, tidak boleh juga untuk dijadikan sembelihan padanya. Sron, pahamlah. Hah? Jadi mengkiaskan tempat dengan tempat. Tempat masjid untuk sholat di dalamnya untuk maksiat yang dibangun oleh orang munafikun dikiaskan dengan tempat yang dia menyembelih untuk Allah, tetapi tempatnya biasa dipakai orang-orang musyrikin untuk menyembelih. Tidak boleh. Jadi di situ kiasnya. Kemudian ma yustafadu minal ayat, apa yang bisa kita ngambil faedah dari ayat ini, dari surat At-Taubah ayat 108 ini. Yang pertama, man uzabhi lillahi fil mawadi'il ma'dati lizabli ghairihi. larangan menyembelih untuk Allah, tetapi di tempat-tempat yang biasa dipersiapkan tempat-tempat itu untuk menyembelih selain Allah. Tidak boleh. Sekalipun tujuan menyembelih untuk Allah, tetapi karena tempatnya yang tidak pas, maka tidak boleh. Sini tempatnya mana? Hah? Abu Anas di mana? Yang biasa dirayakan untuk kesyirikan. Hah? Miara? Wihara? Adalah. Nah, itu. Jadi kalau antum menyembelih sapi atau kambing ke sana, tidak boleh. Walaupun tujuan untuk Allah. Nah, dalam hadis yang disebutkan, orang ini minta bernazar, menyembelih. Maka Nabi bertanya, apakah di sana tempat itu biasa dipakai untuk menyembelih oleh orang-orang kafir? Kata orang itu tidak. Apakah di sana biasa dipakai untuk perayaan dari perayaan orang-orang kafir? Kata orang itu tidak. Maka kata Nabi, ya kalau begitu tunaikan sudah nazarmu. Ya, untuk menyembelih. Tunaikan sudah nazarmu untuk menyembelih. Jadi bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ternyata tempat itu ya ada kuburan yang diagungkan yang dipersembahkan kepadanya. Qiyasan ala man is-salati fil masjidil mu'assas ala ma'siyatillah, dikiaskan kepada larangan sholat di masjid yang dibangun untuk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Jadi ada masjid dibangun untuk bermaksiat, untuk menjebak Nabi SAW. Maka disuruh dihancurkan. Ini yang pertama. Yang kedua, istihbabu sholati ma'al jama'ati sholihin, mustahab sholat bersama jama'ah sholihin al-muntazhin an mulas basatil qadurat. Ya, jama'ah dengan kaum sholihin yang mereka membersihkan dari pakaian-pakaian mereka dari kotoran-kotoran. Allah mencintai orang bersih-bersih. Ini yang kedua pada ayat ini. Yang ketiga, isbatul mahabbati lillahi 'alal wajhi al-la'iq bihi subhanahu wa ta'ala sifatih. Menetapkan sifat mahabbah bagi Allah yang sesuai, yang layak dengan Allah subhanahu wa ta'ala seperti sifat-sifat yang lain. Sifat al-mahabbah, sifat cinta. Mencintai. Allah mencintai orang-orang yang bersuci, membersihkan diri. Nah, boleh kita tasybih, menyerupakan. Nah, boleh kita mengkaif, membagaimanakan. Nah, boleh kita ta'til, menolak. Nah, boleh pula ta'wil, menta'wil. Nah, tahrif, memalingkan. Tamsil, menyamakan. Tidak boleh. Naam. Ya, sifat-sifat Allah penuh dengan kesempurnaan, kemuliaan, keagungan. Tidak seperti sifat yang ada pada makhluk, penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Yang keempat, al-hasu ala isbagil wudhu'i wa tatahuri min najasat. Anjuran untuk menyempurnakan ketika berwudhu. Dan membersihkan dari najis-najis. Nah, jadi ketika berwudu kita menyempurnakan dalam berwudu. Jangan, karena Allah musta'an, ketika melihat orang awam berwudu karena airnya itu banyak, akhirnya kaki-kakinya itu sudah enggak dipegang sama dia, tinggal dipancurkan aja gitu. Tinggal mancurnya air itu. Dari ketahui di situ apakah ada yang basah atau tidak. Karena menyangka dengan air itu sudah bisa membasuh kakinya. Nah, ancamannya an-nar. Wailul aqwamin an-nar. Ya, kecelakaan bagi apa ini? Mata kaki yang tidak terkena air ketika berwudu, maka harus sempurnakan. Yang kelima, annan niyata tu'athiru fil baqa, bahwa niat yang baik itu akan memberikan asar pengaruh di tempat dia beribadah. Niatnya untuk Allah beribadah, tetapi tempat yang dipakai untuk ibadah, ya, tidak steril. Itu adalah tempat yang dipakai orang-orang musyrikin untuk menyembelih juga atau untuk perayaan mereka. Jadi tidak cukup dengan niat yang baik. Saya ini baru aja dapat, saya kemarin ikut SDSB. Kupon putih, porkas, taulah, Abu Zar taulah kupon putih lah. SDSB. Oh ya. Jadi katanya, wah, alhamdulillah saya menang, dapat nomor banyak, 100 juta. Wah, maka sebagiannya saya infakkan untuk di jalan Allah. Niatnya baik, tidak akan merubah hal tersebut, justru menambah dosa. Dia tahu itu perkara yang buruk, malah perkara yang buruk itu ikut dinikmati oleh orang-orang yang baik, justru tambah dosa. Nah, Abu Zan tidak tahu kupon putih, alhamdulillah. Nah, kalau kita dulu di Ambon sering ditangkap itu, orang-orang yang bilang kupon putih togel itu ditangkapin itu judi. Jadi yang diniatkan itu harus barang yang baik, baru akan bermanfaat dengan niat yang baik. Nah, dia merampok umpamanya, mencuri, tujuannya untuk menafkahi keluarga, bukan tanpa pahala, tanpa dosa. Nah, tanpa dosa, karena dia tahu itu adalah apa ini, barang yang tidak halal. Kemudian barang yang tidak halal itu ikut diberikan kepada yang lain untuk menikmati, berlipat ganda dosanya. Seharusnya dia musnahkan, bukan dimanfaatkan hal-hal yang seperti itu. Yang terakhir, yang keenam, masyru'iyatu sadi zara'i al-mafdiyati ila syirk, disyariatkan untuk menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Naam, ini syariatkan. Jadi orang yang mau bercirik, kalau kita tahu umpamanya kita ini penjual telur, kita tahu kalau orang ini kalau beli biasanya untuk, kalau hari Jumat itu untuk dibawa ke kuburan atau yang lainnya, maka bilang aja, oh so, telur saya sudah laku semua, pokoknya cari alasan bagaimana enggak dijual pak telurnya pak, atau sudah laku semua atau sudah dipesan. Nah, artinya dia menutup jalan, jangan sampai dengan telur itu dia hanya bisa melakukan kesyirikannya. Nah, atau dia jadi tukang ojek. Dia tahu kalau malam minggu biasa orang yang minta diantar itu ke tempat kupu-kupu malam. Nah, anda pak, saya alasan ini alasan itu, karena dia tahu orang ini arahnya ke sana, dia minta diantar ke sana. Maka jangan, jangan dituruti, cari penumpang yang lain, masih banyak. Jadi menutup orang agar tidak melakukan perbuatan maksiat, apalagi syirik. Nah, apalagi kesyirikan yang dia akan perbuat, dia juga dapat anunya, dapat dosanya, karena dia yang melancarkan perjalanannya sampai ke sana, sekalipun dia dibayar. Kalau hal itu dia tahu. Nah, dan biasanya kalau sudah ya waktunya, biar dimahalin biaya ojek, mau aja. Nah, berarti baru-baru tiket murah toto naik 800 dalam rangka ini dan itu. Nah, walaupun mahal dibeli oleh mereka dalam rangka untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ngaku, Mbah. Bilang aja, oh enggak bisa, Pak. Bilang aja. Nah, pokoknya cari alasan. Ya, belum bilang aja. Sudah kita was-was, apalagi kalau dia bilang. Ini untuk ini. Ah, jangan, Pak. Nah, apalagi umpamanya Mbah jual tebu. Tebu yang pasti perayaan orang Cina yang sama batang-batangnya sama pohon-pohonnya di bawah itu. Jangan dijual, Mbah. Walaupun 10.000, 20.000 satu pohon. Nah. Atau nanas. Biasanya nanas juga sama ujung-ujungnya itu. Atau pisang, batang-batangnya, buah-buahnya. Jangan, Mbah. Kalau orang Cina yang beli, pas hari mereka berhari raya. Hal ini dikiaskan juga dengan malam tahun baru. Banyak kaum muslimin menanam jagung yang tujuan jagungnya dijual pas malam tahun baru. Kena juga. Tahun mempermudah orang untuk merayakan. Kaum muslimin banyak. Atau penjual ikan. Nah, kalau bisa sudah langsung dikeluarkan ikannya, apa sudah dijual malam hari itu. Dan dikhawatirkan bisa mengarah ke sana. Yang mereka tujuan untuk merayakan tahun baru yang tidak ada tuntunan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya ditutup pintu itu, tutup syara'i. Ya, syadu dzari'ah namanya. Ditutup pintu-pintu yang bisa mengarah kepada perbuatan syirik ataupun kemaksiatan. Dan lagi, Mbah. Nasi kuningnya selesai. Oh, ya alhamdulillah. Ya, beda halnya kalau kita enggak tahu. Kita kan enggak tahu. Ah, itu mengaku lagi. Ya. Iya. Iya. Buat tetangga baik, tapi kepada Allah jadi tidak baik. Nah. Wallahul muwaffiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.